Apakah boleh mengqadha aqiqah? Ini nasikahan, aqiqah. Contoh seorang diberi amanah, seorang anak ketika hari ketujuh dia tidak bisa aqiqah. Karena fakir. Setahun kemudian baru bisa, baru ghani katanya. Kemudian dia melakukan aqiqah. Wallahu ta'ala alam. Untuk mengqadha membutuhkan dalil. Ya. Ada wa qadha kilahuma muhtajan ila dalil. Seorang melaksanakan suatu amalan atau mengqadha sebagai pengganti dari suatu amalan, semuanya membutuhkan dalil. Apabila ada dalil baru kita amalkan. Kalau tidak ada, asalnya tidak boleh mengamalkan sesuatu dalam perkara ibadah sampai adanya dalil. Yang disebutkan dalam hadis wa yu'aqqu anhu yawma sabi'ih, dan dia dinasikahi pada hari yang ketujuh. Lewat dari itu insyaallah taala maka sudah lewat. Kalau dia tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah bolehkah mengakikahi diri sendiri apabila telah dewasa. Ya, ada sebagian para ulama membolehkan, dan itu dibangun di atas hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengakikahi dirinya pada saat dewasa. Dan hadis ini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama.